Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang diinformasikan tadi sambil menunggu kedatangan Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada baiknya kita isi kesempatan di pagi hari ini untuk kita saling mengingatkan akan ilmu dan kedudukan para ulama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Ini kenikmatan yang besar yang seharusnya kita syukuri. Mereka mau datang ke negerinya kita, yang seharusnya jemaah sekalian kita yang datang ke negerinya mereka. Makanya kesempatan yang seperti ini jangan disia-siakan. Makanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena mereka para ulama jemaah sekalian adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal ulama waratsatul anbiya, sesungguhnya para ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan mereka para nabi tidaklah mewariskan harta emas dan perak. Wa innama warathu, hanya saja mereka para nabi tersebut mewariskan dan meninggalkan kepada kita, kepada umatnya, al-ilm, ilmu agama. Faman akhadahu akhadha biharfin wahid, maka barang siapa yang mengambil bagian yang banyak dari warisannya para nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, telah mendapatkan dan meraih warisan para nabi tersebut dalam jumlah yang banyak. Ini mereka para ulama jemaah sekalian, ulama sunnah yang membimbing umat ini, yang mengenalkan agama ini kepada umat, yang mereka jujur dalam dakwahnya, yang tidaklah mereka harapkan dari dakwah mereka kecuali untuk menegakkan agama Allah Rabbul Alamin. Ulama-ulama sunnah yang jujur dalam dakwah mereka dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wal akhawat, sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya senantiasa menumbuhkan dalam dirinya semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa memupuk semangatnya untuk terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat jemaah sekalian, keselamatan, kebahagiaan di hidup di dunia dan akhirat, salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan ilmu agama. Tidak akan bisa diraih kesuksesan hidup kecuali dengan bekal ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa merasa haus dengan yang namanya ilmu agama. Kapan seseorang merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka cukup pula itu menunjukkan kebodohan dan kejahilan pada diri. Kapan seseorang merasa cukup dengan pengetahuan agama yang dia miliki, maka cukup sekali lagi jemaah sekalian, itu merupakan tanda dan alamat bahwa dia itu masih butuh terhadap ilmu agama. Sebaliknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang merasa terus-menerus haus, bodoh, merasa dirinya masih bodoh, jahil, masih butuh terhadap ilmu agama, maka cukup itu merupakan tanda dan alamat bahwa dia adalah orang yang berilmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh para ulama, ini mungkin sebagian kita sudah sering mendengarkannya. Akan tetapi tidak ada salahnya jemaah sekalian untuk terus-menerus kita saling mengingatkan agar senantiasa semangatnya kita tetap stabil di dalam menuntut ilmu agama. Karena jemaah sekalian, kelak tak kala kita bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi alasan dan hujjah yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu agama. Apa kira-kira alasannya kita kelak? Apa kira-kira hujjahnya kita di hadapan Allah Rabbul Alamin kelak jamaah sekalian pada yaumul qiyamah? Gurunya sudah ada. Ustaz yang mau mengajarkan kita, walhamdulillah ada. Buku-buku pelajaran sudah ada. Semuanya sudah ada. Kira-kira apa lagi jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak kala kita ditanya tentang sebuah perkara yang kita terjatuh di dalamnya? Kita katakan saya tidak tahu, tidak pernah saya mengetahuinya sebelumnya di dunia. Tidak ada lagi alasan dan hujjah. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, terus kita tingkatkan semangatnya kita untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, terlebih khusus kajian yang disampaikan oleh para masyayikh, para ulama sunnah, dan alhamdulillah syekh sudah berada di tengah-tengah kita. Dan diakhiri nasihat yang singkat ini, dan semoga apa yang singkat tersebut bisa memberikan pencerahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Al-Sunnah Billah Al-Mahyudi Hamadahullah Ta'ala mulai muhadarah hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengucapkan saya menyambut kalian dengan ucapan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtidaan أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يقرؤونه ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وما في ذلك من الثواب العظيم. وهذه بشرى من بشائر الخير لمن يعمر المساجد بذكر الله والتعلم فيها. لأول محاضرة هذه سيمهن قال الله سبحانه وتعالى untuk menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya tentang orang-orang yang mereka berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah, yang mana malaikat akan menaungi mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan keutamaan-keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut. Maka ketahuilah, ini adalah bushra, kebaikan, kabar gembira bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang memakmurkan masjid. الموضوع الذي سأتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك مع إخواننا في هذا البلد المسلم الطيب إندونيسيا وفي مدينة جاكرتا وفي هذا المسجد مسجد الاعتصام مراعاة الحقوق الإسلامية. وهذا الموضوع مهم جدا، لأن المسلم يجب أن يعرف ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من أمور. Tema yang akan dibahas pada hari ini, yang akan kita bahas bersama saudara-saudara kita semua di negeri yang muslim ini, negeri Indonesia, Jakarta, di Masjid Iftisam ini, adalah tema mura'at, yaitu menjaga dan memperhatikan hak-hak yang disebutkan di dalam Islam. Tema ini sangatlah penting bagi setiap muslim, dikarenakan setiap muslim wajib baginya untuk menjaga hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam Islam. Wa nahnu lamma naqul al-huquq wal murad biha 'inda ahli al-'ilm hiya al-wajibat. Al-haqq huwa alladhi yajib an yu'adda. Hadha huwa al-murad bil-huquq. والإسلامية، لأن الإسلام هو الذي أوجب هذه الحقوق، وبذلك تكون ملزمة، لأن المصدر الموجب والمشرع هو هذا الدين. فالكلام عن الحقوق في ميزان الشرع. Dan apabila kita mengatakan tentang hak-hak, maka ketahuilah yang dimaksud dengan hak tersebut adalah al-wajibat, yaitu hal-hal yang diwajibkan. Maksudnya, setiap orang akan wajib baginya atau dituntut untuk mengerjakan dan melakukan hak-hak tersebut. Dan ucapan kita atau yang dimaksud dengan tema ini al-Islamiyah, hak-hak Islam, dikarenakan Islamlah yang menjadi sumber kewajiban hak tersebut, dan Islamlah sebagai sumber landasan syariat diwajibkannya hak-hak tersebut, yang akan menjadi mizan pertimbangan pada hak-hak tersebut. وموضوعات الحقوق ومباحثها منها ما يتعلق بالعبد فيما بينه وبين ربه عز وجل ومنها ما يتعلق بالعبد فيما بينه وبين غيره سواء أكان مع والديه أو زوجه أو جيرانه أو أصحابه وأصدقائه أو العلماء أو ولاة الأمر وغير ذلك من حقوق. Pembahasan hak-hak yang disebutkan oleh para ulama tercakup di dalamnya pembahasan yang berkaitan dengan hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, artinya hal-hal yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pembahasan hak ini mencakup hak antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, baik itu kedua orang tuanya, istri, anak-anaknya, tetangga, teman-teman dan sahabatnya, para pemimpin maupun para ulama. إذن هذه الحقوق منها ما يتعلق بالاعتقاد وما يجب أن يكون عليه المسلم في أمور الاعتقاد الواجبة من الحقوق لله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك الحقوق الأخرى للآدميين وللخلق وهذه الحقوق مصدرها بالطبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من حيث التصنيف فيها قديما عند العلماء لم يكن هنالك شيء خاص إنما هي منثورة في كتب الاعتقاد ومنثورة في كتب الأدب ضمن المصنفات من كتب الحديث أو الكتب المستقلة في الأدب كالأدب المفرد الإمام البخاري ومصنفات خاصة بالآداب كالآداب الشرعية لابن مبلح وجلاء الألباب السفاريني وهكذا. Sehingga dengan demikian, setelah kita mengetahui pembahasan-pembahasan atau sub-pembahasan yang ada di dalam hak-hak ini, maka kita ketahui di dalamnya terdapat hak atau kewajiban seorang muslim di dalam perkara i'tiqad, di dalam perkara keyakinan, dalam perkara aqidah, sehingga dengannya dia mengetahui hal-hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib untuk dia yakini dan dia menjadikannya sebagai aqidah tentang sikap tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan mengetahui sub-sub judul ini, kita mengetahui bagaimana menunaikan hak-hak sesama hamba, sesama anak Adam. Dan semuanya ini tentunya sumber pengambilan hukumnya adalah Al-Qur'an. Namun dahulu para ulama mereka tidak mengkhususkan pembahasan tentang masing-masing sub pokok pembahasan hak-hak ini secara tersendiri. Mereka menggabungkannya dalam kitab-kitab secara majdur, tidak peraturan. Baik itu dalam mereka menggabungkannya dalam perkara aqidah, dalam perkara adab, seperti misalnya kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Adab Syariah yang ditulis oleh Ibn Mufleh, demikian pula yang ditulis oleh As-Sakhthali. ولا شك أن العناية بالحقوق وشمولها في دين الإسلام وفي هذه الشريعة العظيمة لا شك أنه من محاسن هذه الشريعة وكمالها، فهي لا تحث على أن يكون المرء عابدا لربه تقيا فيما بينه وبين ربه فحسب، بل كذلك راعت الحقوق فيما بينه وبين الآخرين. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة التي لا يوازيها دين عبر الأزمان، لأنها منزلة من الله، ولأنها خاتمة الأديان. هذا الدين خاتم الأديان، وحوى كل ما في الأديان السابقة من خير، وجمع هذا الخير نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. Dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak yang dijelaskan secara rinci di dalam Islam ini, tentu saja hal itu menunjukkan akan perhatian Islam, demikian pula kesempurnaan Islam di dalam agama, yang mana Islam datang dengan syariat yang tidak hanya mengkhususkan seorang hamba bertakwa, seorang hamba hanya sebatas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sebagaimana ia beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga memberikan syariat kepadanya untuk bisa memperbaiki hubungan antara sesama hamba. Dan tentu saja ini adalah kesempurnaan yang tidak akan didapati pada agama-agama yang lain, dan tidak akan ada agama yang bisa menyerupai dan mendekati kesempurnaan agama Islam ini. Karena agama Islam adalah agama terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan menjadi penutup semua rasul, yaitu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggabungkan dan mengumpulkan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, atau sebagaimana disebutkan karena khuluqul Al-Qur'an, yang mana untuk implementasi dari Al-Qur'an. Wa yajma'u hadha ma ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعب الإيمان، لما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. تأملوا هذه الشعب العظيمة، أعظمها شهادة التوحيد، وانظروا كيف جعل الإسلام أيضا إماطة الأذى من الطريق عن الطريق، وإن كانت أدنى شعب الإيمان ذكرت في هذا الحديث العظيم. ولا شك أن هذا دال على شمول هذا الدين في العبادة لله سبحانه وتعالى وفيما بين المرء وربه، وكذلك في التعامل مع الآخرين، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. Apa yang kita sebutkan ini telah tergabung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan memiliki 73 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Bentuk keimanan yang tertinggi, cabang keimanan tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan juga wa adna imatatul adha anil tariq. Dan yang paling rendah adalah keimanan, tingkatan keimanan yang paling rendah adalah tatkala seorang menghindarkan gangguan dari jalan. Perhatikan bagaimana Islam menjadikan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu tauhid sebagai tingkat keimanan yang tertinggi, sebagai cabang keimanan yang tertinggi. Namun dengan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam juga tidak menghilangkan hak antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya dengan menjadikan menghilangkan gangguan dari jalanan sebagai cabang keimanan walaupun itu adalah cabang yang terendah. Maka ini semuanya menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam yang tidak hanya mengatur antara hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, namun juga mengatur interaksi antara sesama hamba. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه: عندكم في القرآن آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلناها عيدا. فقال له عمر: والله لقد نزلت علينا يوم عيد ويوم عرفة. فهذه الآية العظيمة الدالة على كمال هذه الشريعة وشمولها لجميع شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى فرمان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmat untuk kalian dan telah aku ridha Islam dan telah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga suatu ketika datang salah seorang pendeta Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan: Inna fi kitabikum ayatan law ilaina ma'shar al-yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Sesungguhnya di dalam kitab kalian, di dalam Al-Qur'an, terdapat satu ayat yang kalau seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya, sebagai hari 'id. Lalu kata Umar bin Khattab, "Qad 'alimna," kami sungguh telah mengetahui ayat tersebut, kami mengetahui di mana diturunkan dan kapan diturunkan. Maka ayat ini dalam surat Al-Maidah ini menunjukkan akan kesempurnaan dan keagungan Islam yang mencakup semua sendi kehidupan. ولا شك أن أولى الحقوق وأوجبها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه حيث كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Tidak diragukan bahwasanya hak yang paling utama dan yang paling wajib sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Mu'adz, yaitu tatkala suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Mu'adz naik di sebuah keledai, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dan apa hak seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Mu'ad: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan: haqqul ibadi ala haqqul haqqullahi ala al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak atau kewajiban yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia harus dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. تعالى من صغيرهم. وهذا الحديث عند التأمل يشمل كل الحقوق، وذلك لأن الحق الذي لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول عبادة الله سبحانه وتعالى، والثاني عدم الشرك به عز وجل. والعبادة على الوجه الحقيقي تتضمن الامتثال لكل ما أمر به ربنا في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أمرنا بما جاء أو بما قاله صلى الله عليه وسلم لما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبادة على الوجه الحقيقي بالامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تشمل جميع الحقوق. Hadis ini kalau kita perhatikan, maka kita akan dapati hadis ini telah mencakup semua hak. Hal ini dikarenakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup dua hal. Yang pertama adalah hendaknya seorang hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan yang kedua seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Yang pertama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata mencakup memiliki konsekuensi al-imtithal, yaitu seorang hamba tunduk untuk merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula merealisasikan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman: "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dan apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya memerintahkan kalian, maka ikutilah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Maka al-imtithal merealisasikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata mencakup semua hal-hal yang ada yang telah disebutkan. Wa idza aradna an naqsim al-huquq بين الحقوق المتعلقة بالاعتقاد والشق الآخر الحقوق المتعلقة بالمعاملات بين المسلم وبين غيره. Tapi kalau kita ingin membaginya lebih detail lagi, maka kita bisa membagi hak ini menjadi dua. Yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan akidah, dan yang kedua adalah hak yang berkaitan dengan muamalat, interaksi sesama manusia. والجانب الأول المتعلق بالاعتقاد مبسوط في كتب العقيدة، ولا شك مر بكم ويمر بنا، ولا بد أن نديم النظر فيه والقراءة فيه، لأن أمور الاعتقاد من أوجب ما ينبغي أن يعرفه المسلم فيما يجب عليه تجاه ربه وما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من الاعتقاد بالله بأسمائه وصفاته وذكر الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة وبهذا القرآن العظيم، كل ما يتعلق بأمور الاعتقاد. وليس المجال لزيادة البسط في هذا الباب، ولكن هذه إشارة إلى أن أمور الاعتقاد من أوجب الأمور ومن أعظم الحقوق التي يجب أن يراعيها المرء، وهي بها صلاحه ونجاته بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. Adapun bagian yang pertama yang berkaitan dengan akidah, tentunya pembahasan ini sudah dipaparkan oleh para ulama di dalam buku-buku yang berkaitan tentang pembahasan akidah. Dan tentu saja kalian telah melewati dan membaca buku-buku ini, dan ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap kita untuk sering membaca buku-buku akidah, untuk sering menelaah buku-buku akidah, sehingga nanti kita mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Demikian pula di dalam pembahasan buku-buku akidah itu kita akan mendapatkan pembahasan tentang para malaikat, para nabi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga tentang jin dan selainnya, yang mana semua perkara i'tiqad yang berkaitan dengan keyakinan telah dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku yang mereka tulis seputar masalah akidah, yang hendaknya kita semua merujuk kepadanya. Dan muhadhar kali ini bukanlah waktunya, tidaklah cukup untuk menjelaskan secara keseluruhan, akan tetapi apa yang disampaikan ini sebagai isyarat akan pentingnya bagi kita semua untuk terus berusaha merujuk dan membuka-buka buku yang berkaitan dengan i'tiqad dan keyakinan ini, karena ketahuilah bahwasanya dalam memahami hal tersebut itulah yang menjadi sebab keselamatan seseorang dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. وإذا أطلقت الحقوق في هذه السنوات الأخيرة عند الإطلاق، وغالب ما يكون الأمر متعلق بالآداب، ولا يعني الآداب أنها مستحبة، ولكن المقصود بذلك في الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع غيره. ولهذا كما يذكر بعض أهل العلم، الدين كله أدب وكله خلق شامل. ولهذا سأتناول جانبا من هذه الحقوق المتعلقة في التعامل مع الآخرين بما يسره ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت. Pada masa-masa sekarang, apabila kita mendapati ucapan atau lafaz hukuk atau hak-hak, maka sering sekali yang dimaksud dengan tulisan tersebut atau lafaz tersebut adalah yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan adab. Namun perlu diketahui, bukanlah yang dimaksud di sini semata-mata adab yang mustahabah saja, yang bentuknya seperti akhlak. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan bahwasanya agama seluruhnya adalah adab, dan agama seluruhnya adalah akhlak, yang mana mencakup adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adab seorang hamba dengan hamba lainnya. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas yang berkaitan dengan hak interaksi akhlak seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam bisa memanfaatkan waktu yang sedikit. قلنا قبل وقفة يسيرة، والإخوة المنظمون رأوا أن يكون هنالك بعض الأسئلة، ورأيت أن يكون هذا يتخلل الكلام أو المحاضرة، ولعل في هذا تشجيعا على الإصغاء أكثر والانتباه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فالآن السؤال الذي يطرح، سبق أن ذكرنا ما يدل على كمال هذه الشريعة وشمولها لجوانب العبادة بين الإنسان وربه، وكذلك في التعامل مع الآخرين. فمن يذكر لنا دليلين وليس دليلا واحدا على ذلك شريطة ألا ينظر في الورق الموجود أمامه؟ هذا شرط جميع الأسئلة التي ستطرح. يذكر لنا دليلين على كمال هذه الشريعة وشمولها لجوانب الاعتقاد بين المرء وربه وبين الآخرين. ذكرنا ثلاثة أدلة فيما ذكرنا ونقول ذكر دليلين. من يذكر منكم معشر الحفاظ؟ Kata beliau, di salah-salah muhadarah beliau akan memberikan kuis atau tanya-jawab berhadiah. Semoga ini bisa menjadi penambah motivasi dalam belajar, menghilangkan ngantuk, dan untuk lebih konsentrasi di dalam menyimak muhadarah ini. Beliau menanyakan atau memberikan pertanyaan, sebutkan atau kita telah sebutkan beberapa dari yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang mencakup semua perkara, baik itu yang berkaitan antara seorang hamba dengan Rabb-nya atau seorang hamba dengan hamba yang lain. Pertanyaannya, sebutkan dua dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan dan luasnya Islam di dalam mencakup kedua hak ini. Beliau meminta dua dalil dengan syarat tidak boleh melihat pada contekan kertas di depan. Tafadhal, yang ingin menjawab. Dua dalil dari hafalan. Tafadhal. يعني ذكر الآية قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وحديث معاذ في بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. هذا الجواب على ما سبق من تبيان الشاهد من هذا، وهذا من اللجنة المنظمة. تفضل. نذكر كما قلنا شيئا من الحقوق ونبدأ بأمر عظيم ألا وهو حق الوالدين. مهما تكلم الإنسان عن حق الوالدين حقيقة لا يبلغ قدرهما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين معه سبحانه وتعالى. من يذكر لنا آية التي فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالبر بالوالدين أو الإحسان لهما؟ هذا الشيء kita telah sebutkan beberapa hak, dan kita akan mulai antara hak sesama hamba dengan hak terbesar, yaitu hak kedua orang tua, kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dan seperti apapun, sehebat apapun, dan sepanjang apapun orang membahas tentang hak kedua orang tua ini, maka dia tidak akan sanggup untuk memenuhi hak yang seharusnya diberikan kepada kedua orang tua. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak terhadap kedua orang tua disandingkan dengan haknya. Allah menyebutkan hak kedua orang tua disandingkan dengan haknya. Maka beliau ingin bertanya kepada jamaah sekalian, siapa yang sanggup untuk menyebutkan dari tentang Allah Subhanahu wa taala menyandingkan penyebutan haknya dengan hak kedua orang tua? Tafadhal. Aiman, tafadhal. وقضى ربك. أحسنت. آيات كثيرة أو أكثر من آية هي على شك يعني منها واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. نعم أحسنت. خلاص تفضل تفضل من الشيخ البسيط. هذه العظمة يا إخوان ومكانة الوالدين ليست بسهلة أن يقرن الأمر مع عبادة الله سبحانه وتعالى والأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبتعظيم شأنه وبالإحسان للوالدين. هذه مكانة عظيمة والله لا يوجد في دين ولا ملة ما يوجد في دين الإسلام مما أعطى الوالدين الحق حتى لو كانا كافرين كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإحسان إلى الوالدين حتى مع كونهما كافرين شيء عظيم ونفيس. وفي سير الصحابة أو بعضهم الشيء العجيب الذي يدل على عظمة هذا الدين. Tingginya kedudukan kedua orang tua di dalam Islam ini bukanlah perkara yang remeh. Karena kalau kita perhatikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya dengan mendampingkan penyebutan haknya dengan hak kedua orang tua, ini bukanlah menunjukkan hal yang remeh. Akan tetapi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dan amat besar bagi kedua orang tua. Dan tidak akan pernah kita dapati agama selain Islam, keyakinan selain Islam yang sanggup memberikan hak sebagaimana Islam memberikan hak kepada kedua orang tua. Bahkan walaupun kedua orang tua tersebut adalah kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ja'alaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan walaupun kalau seandainya mereka berdua memaksa engkau untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau ikuti perintah keduanya. Namun dengan demikian tetaplah engkau memperlakukan mereka di dunia ini dengan baik. Maka ini adalah hak yang amat besar yang Islam berikan kepada kedua orang tua dan kedudukan orang tua yang mendapat tinggi yang amat tinggi di dalam Islam. Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah para sahabat, kita akan dapatkan betapa besar pengagungan mereka terhadap orang-orang tua mereka. Wa adzkur lakum waqi'atan wahidah li sahabi jalil ala wa huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma ummin fi كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. خلاصتها ولو تكلمنا عن هذا الحديث فقط وبما فيه من فوائد ودروس وعبر لكفانا فيما يتعلق بأمر الوالدين، ولكن لأجل الوقت وأن نحيط ببعض الأمور الواجبة وإلا فصلنا في هذا تفصيلا. خلاصة القصة dan kita akan sebutkan sebuah kisah yang terjadi antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan ibunya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, yang mana kita akan sebutkan secara ringkas insyaallah taala. Karena kalau seandainya kita hanya membahas satu kisah ini saja di dalam pembahasan tentang hak-hak orang tua, maka kisah Abu Hurairah ini tentu akan menjadi contoh yang cukup bagi kita di dalam bakti seorang anak terhadap ibunya. Khulasatu al-qisah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال له: ما يبكيك؟ قال: إن أمي تذكر فيك ما لا أحب أن أسمعه، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع إلى بيته إلى أمه، وإذا هو يجد الباب مغلقا، فقالت له صبرا، سمعت أنه جاء، قالت له صبرا أي لا تثقل. وكان يسمع خشخشة الماء أي صوت غسل، ولما دخل عليها وإذا هي قد أسلمت وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فرجع فرحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويخبره بأن أمه قد أسلمت. ringkas kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ibunya ini adalah tatkala Abu Hurairah suatu ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang membuatmu menangis? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku mendengar dari ibuku ucapan tentangmu hal-hal yang tidak senang untuk aku dengar. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi hidayah untuk ibu Abi Hurairah. Maksudnya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah untuk ibuku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Islam untuk ibu atau untuk ummi Abi Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya, dan tatkala sampai di depan pintu, ia dapati pintu terkunci, dan dari dalam rumah terdengar tetesan-tetesan air yang menunjukkan ada seseorang yang sedang mandi. Lalu terdengar suara, sabarlah, tunggulah, bersabarlah sebentar. Ketika itu ternyata ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah masuk Islam, yang menjadi kebahagiaan yang amat besar bagi Abu Hurairah yang telah menantikan sejak lama keislaman dari ibunya. Mungkin akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersegera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabari dan memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk Islamnya ibunya. Fanzuru ayyuhal ikhwah, 'azamat hadzal din wa shiddat al-'inayah bi al-birr bil walidain. الله أكبر. امرأة كافرة تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر فيه شرا، ولكن أبو هريرة الصحابي الجليل صابر على الأذى، متحمل محتسب، كله امتثالا لأمر الله بالبر بالوالدين ولو كان كافرا. ومع هذا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه وحسنه رضي الله عنه لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت وماذا كانت تسب وتشتم، وإنما أجمل أنها أسمعتني كلاما فيك لا أرضاه. وهذا من الأدب والخلق. ومع هذا الطعن والسب والشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلا أن أقره وحثه على الالتزام بها والبر بها والصلة ولو كانت كافرة، ولو تسب وتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما طلب أبو هريرة الدعاء لها بالهداية فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث عبر كثيرة، وكفى بها إشارة. Lihatlah keagungan agama Islam dan betapa besar perhatian Islam terhadap hak kedua orang tua. Perhatikan seorang wanita kafir mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan perkara-perkara yang tidak disukai. Namun dengan demikian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap bersabar dan masih mengharapkan agar ibunya mau menerima Islam. Walaupun ibunya telah menyakiti Abu Hurairah dengan menyebutkan ucapan-ucapan celaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ini tidak lain melainkan dikarenakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang merealisasikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbakti kepada kedua orang tua, walaupun keduanya adalah orang yang kafir. Namun dengan demikian, Abu Hurairah tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Mendengar ibunya yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabar. Namun dia bersegera mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adat Abu Hurairah, tatkala bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibumu mengucapkan hal-hal yang tidak aku senang untuk didengarkan kepadamu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menukilkan celaan sebagaimana yang diucapkan oleh ibunya. Hanya saja ia mengucapkannya secara global, bahwasanya ibunya menyebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak senang untuk didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan betapa adab Abu Hurairah radhiyallahu anhu amat luhur dan tinggi terhadap ibunya. Dengan celaan dan cercaan dari ibunya, ia berusaha untuk tetap bersabar dan menjaga hal tersebut di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar hal itu juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tinggi akhlaknya. Mendengar hal tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membalas celaan tersebut, juga tidak membalas hal-hal yang tidak enak untuk didengar tersebut. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar bisa mendapatkan hidayah. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali hikmah, terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Namun apa yang telah kita isyaratkan, insyaAllah ta'ala telah cukup. الحديث عن الوالدين حديث من عظيم وجدير بأن يفرد بمحاضرات متعددة في بيان حقوق الوالدين، ولكن أشير إلى أمر مهم جدا وكثر الابتلاء فيه بالتقصير بحق الوالدين في هذا الوقت الذي نعيشه، حيث ابتلينا بالأجهزة من الهواتف وغيرها وتجد الإنسان يزور أباه أو يزور أمه، ولكن حقيقة الأمر هو موجود جسما وطيلة الجلسة أو الجلسة، وإذا هو يقلب الهاتف يمينا ويسارا ومن موقع أو من صفحة أو غمامة إلى آخر، والأب والأم قد يكون جالسا. وبهذا حقيقة ليس هناك احترام للوالد ولا والوالدة، بل يجب أن يكون لهم الوقت بالتفرغ لهما وليس بالانشغال عنهما. فينبغي أن نراعي هذا الأمر مع الوالدين، وهذا حقيقة فيه جفاء وتقصير مع أمر الوالدين، فآمر أن يلاحظ هذا. وهذا لا شك ما يجب أن نتنبه إليه. Pembahasan tentang hak-hak kedua orang tua adalah pembahasan yang sangat agung dan sangat panjang, yang seharusnya dibuatkan muhadharah secara tersendiri untuk bisa membahasnya secara tuntas. Akan tetapi, kita akan mengisyaratkan kepada perkara yang sering kita dapati, yang kita temui, yang pada masa-masa sekarang kita semua diuji dengan hal-hal seperti ini, yaitu yang berkaitan dengan gadget, yang berkaitan dengan smartphone, yang dimana kita dapati sebagian orang datang untuk berziarah kepada orang tuanya. Namun tatkala sampai di hadapan orang tuanya, dia sibuk membolak-balikan gadgetnya dari website yang satu ke website yang lain, dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain, sehingga dia hanya hadir secara jisru saja. Jasadnya berada di situ, ia duduk di situ, namun pada hakikatnya dia sedang berada di tempat yang lain. Padahal mungkin saja ketika dia sibuk dengan gadgetnya itu, kedua orang tuanya sedang duduk di hadapannya, sedang ingin diajak bicara olehnya. Maka ini bukanlah adab yang baik, ini bukanlah bentuk bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hendaknya seorang memiliki adab yang baik kepada kedua orang tuanya dan memberikan waktu secara fokus, secara totalitas untuk kedua orang tuanya, memperhatikan keduanya dan bukan mencampakkan mereka dengan mengutamakan smartphone atau mengutamakan gadget dengan membuka aplikasi atau membuka website-website lalu meninggalkan mereka berdua secara hakikatnya, walaupun jasad dan dia duduk di situ, walaupun jasadnya berada di situ. Maka ini kalau kita perhatikan adalah bentuk adab yang jelek terhadap kedua orang tua. Maka hendaknya kita perhatikan hal ini dan menjadi perhatian kita semua untuk mengingatkannya. Wa min al-huquq al-wajiba al-'azima haqqu al-'ulama. والإنسان مهما بلغ من تبيان لما يجب أن يكون للعلماء لن يعدو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما، شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى قد قرن في هذه الآية العظيمة نفسه المقدسة والملائكة، قرن معهم أولو العلم على الشهادة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى الحجة في تبيان توحيد الله عز وجل، وكفى بهذا فضلا لأهل العلم. لأن هذا حق واجب لأنه مسار في الإسلام adalah hak terhadap atau kewajiban terhadap para ulama. Dan seorang walaupun dia menjelaskan sefasih apapun dan sepanjang apapun penjelasannya tentang hak-hak para ulama, maka dia tidak akan mampu melewati dan menandingi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hak para ulama di dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian para ulama dengan dirinya dan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth." Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan dan para ulama mempersaksikan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksiannya, persaksian para malaikat, demikian pula persaksian para ulama atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, atas tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penjelasan dan dalil yang menjelaskan betapa besar keagungan para ulama, dan cukuplah ayat ini menjadi hal yang tidak ada yang menandinginya dalam menjelaskan hak para ulama. Wa mawdu'u huququl ulama mawdu' jadirun bi an yuqrad wa yuhtada bih wa bayan ma li ulama'i al-islam min huquq wa makana. وذلك لأن العلماء في الحقيقة كما يذكر النووي وغيره من أهل العلم بأن العلماء آباء الإنسان في الدين، كما أن الإنسان أبواه من حيث النسب فهؤلاء من حيث الدين، فالعلماء هم آباؤنا في الدين لأنهم الصلة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبيان هذا القرآن وفي تبيان عقيدة التوحيد وتفسير كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. Pembahasan tentang hak-hak para ulama adalah pembahasan yang sangat pantas untuk kita sebutkan dan jelaskan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dikarenakan para ulama, kalau kita perhatikan, mereka adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, al-ulama, para ulama adalah sama kedudukannya dengan seorang ayah. Para ulama sama kedudukannya dengan seorang ayah. Sebagaimana kedua orang tua, mereka adalah orang tua dari sisi nasab. Akan tetapi para ulama adalah orang tua bagi kaum muslimin di dalam agama mereka. Hal ini dikarenakan para ulama mereka lah yang menjadi penjelas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan mereka lah yang menyebutkan tafsir dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. فالواجب تعظيم قدر الأنبياء والترحم على من مضى منهم وإجلالهم واعتقاد أنهم أرادوا الخير للأمة وأرادوا الوصول للحق وللصواب فيما اجتهدوا فيه، وهم دائرون بين الأجر والأجرين اجتهادهم وحريصون على الاجتهاد في اجتهادهم على الوصول إلى الحق. ف فما أصابوا فيه فلهم أجران وما أخطأوا فيه فلهم أجر. ومن الخطر والخطأ الكبير النيل من العلماء، القدح فيهم، الذم لهم، هذا كله من المفاسد التي تفسد دين المرء، لأن في ذلك الصد عنهم وعدم الاستماع إلى أحاديثهم وإلى قراءة كتبهم وإلى الانتفاع بهم. وعلماء الإسلام هم لا شك السبيل الذي عن طريقه تفقهنا وعرفنا هذا الدين العظيم، وهو من حفظ الله سبحانه وتعالى. Yang wajib bagi kita semua adalah mengagungkan kadar para ulama dan mendoakan dengan rahmat orang-orang yang telah wafat di antara mereka. Kemudian tak lupa juga hendaknya kita memuliakan ijtihad-ijtihad mereka, pendapat-pendapat mereka, karena pada hakikatnya mereka hanya berada di antara dua hal. Apakah mereka akan mendapatkan dua pahala ataukah mereka mendapatkan satu pahala di dalam ijtihad mereka. Apabila mereka benar di dalam ijtihad, mereka akan mendapatkan dua pahala. Namun bila salah, mereka hanya mendapatkan satu pahala. Maka hendaknya kita memuliakan dan menghormati ijtihad-ijtihad mereka, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dan perkara yang sangat membahayakan dan kesalahan yang fatal adalah tatkala seorang membicarakan dengan kejelekan tentang para ulama, menjelek-jelekkan ulama, dan ini adalah kerusakan dan penyakit yang akan merusak agama seorang hamba. Karena apabila dia telah melakukan hal tersebut, keburukan dan kejelekan itu tumbuh di dalam hatinya, maka dia akan membenci para ulama. Dia tidak akan mau untuk mendengarkan ucapan para ulama, membaca buku-buku mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, dan ini akan merusak agama seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama ini sebagai pelindung bagi umat ini. ولا شك أن حرمة الغيبة لكل مسلم، ولكن غيبة العلماء أشد وأعظم لما سبق من بيان الخطأ والخطر في النيل أو القدح أو الذم، لأن هذا فيه تزهيد للناس من التلقي عن أهل العلم. ونحن لما نقول تعظيم قدر العلماء لا نعني أن العلماء معصومين من الخطأ ولا يقعوا في الخطأ، هم بشر لا شك في ذلك ولا ريب. لذا يقول الله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما يذكر ابن القيم هنا ذكر الله سبحانه وتعالى طاعته فقال: أطيعوا الله، ذكر الفعل، وأطيعوا الرسول، ذكر الفعل، أطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم لما ذكرهم، وهم يشمل الحكام والولاة والعلماء، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم مطلقا. وذلك لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، بمعنى إذا أمر الله بشيء وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم يجب على المرء الانقياد بلا تردد. أما الولاة أو العلماء، لو كان شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس الأمر كذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف Tidak diragukan bahwasanya ghibah bagi setiap muslim adalah haram. Mengghibah seorang muslim adalah haram. Namun ghibah yang dilakukan terhadap para ulama ini perkaranya amat besar. Hal ini dikarenakan apa yang telah kita jelaskan, hal itu akan menjauhkan manusia dari mendengar ucapan para ulama, dari membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan nasihat dan petunjuk mereka. Namun perlu juga diperhatikan, tatkala kita menjelaskan tentang kadar dan hak-hak para ulama, tidaklah menunjukkan bahwasanya kita menganggap ulama orang-orang yang maksum, yang terlindungi dari segala kesalahan. Tidak demikian. Mereka adalah manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kalian, ulama di antara kalian. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tatkala menyebutkan ketaatan kepada dirinya dan ketaatan kepada rasulnya, Allah sebutkan secara mutlak athi'ullah wa athi'ur rasul, dengan fi'il, dengan kata kerja athi'u. Adapun pada penyebutan ulil amri, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa athi'u. Hal tersebut dikarenakan hak Allah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya adalah ketaatan yang berdiri sendiri. Artinya tidak berkaitan dengan hak yang lain, tidak berkaitan dengan hal yang lain. Adapun ketaatan kepada para ulama, kepada ulil amri adalah ketaatan yang berkaitan, yang tunduk di bawah ketaatan Allah dan ketaatan kepada rasulnya. Sehingga apabila ada seorang syekh, seorang alim, seorang ulama yang menyelisihi kitab Allah, menyelisihi Al-Quran, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Kita tidak boleh untuk mentaatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh ketaatan diberikan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tha'atu bil ma'ruf." Ketaatan hanyalah diberikan dalam perkara yang ma'ruf. Wa أشير أو أنتقل إلى حقوق عظيمة فيما يتعلق بالزوجين. إذ بمعرفة حقوق الزوجين، مال الزوج لا شك فيه الخير العظيم وتحقيق للحكمة التي شرع الله الزواج لأجلها، وهي وجود المودة والرحمة وحصول السكن فيما بينهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، وجعل بينهما مودة ورحمة. الذي يتأمل هذه الآيات، هذه الآية في الحكمة العظيمة من الزواج وحكم كثيرة، وينظر هل أنت أيها الزوج في سيرك مع زوجتك تحقق السكن إليها، السكون، الراحة، الاطمئنان، الحب والمودة والرحمة. وأنت أيتها المرأة، أيتها الزوجة، هل تحققين في زواجك، في حياتك مع زوجك، السكون لزوجك، الاطمئنان؟ لا تجعليه ينظر يمينا ويسارا، تجعلينه متعلقا بربه وتحافظين عليه وعلى عفته، ويحصل له السكون التام والاطمئنان والمودة والتقدير منك له في عمله. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari hak-hak yang sangat besar, yaitu hak tentang suami istri. Hak tentang suami istri. Kita akan membahas apa yang wajib diberikan oleh istri kepada suaminya, demikian sebaliknya apa yang diberikan suami kepada istrinya, dan kita akan membahas tentang hak ini sehingga dengannya kita sanggup untuk merealisasikan hikmah dari sebuah pernikahan, yaitu lahirnya rasa cinta, rahmat dan ketenangan, ketentraman di dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Ia menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan bagi kalian, yang dengan pasangan-pasangan kalian itu kalian akan mendapatkan ketenangan, rasa cinta di antara kalian dan rasa sayang. Kemudian orang-orang yang memperhatikan hal ini, maka dia akan mendapatkan, orang-orang yang memperhatikan di dalam ayat ini, dia akan melihat hikmah yang sangat agung dan sangat banyak di dalam pernikahan. Maka kita akan membahas tentang hak kedua pasangan ini. Dengannya wahai sang suami, lihatlah apakah engkau sudah merealisasikan dan mendapatkan hikmah dari pernikahan yang engkau lakukan. Demikian pula wahai sang istri, apakah engkau sudah mendapatkan dan merealisasikan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Hendaknya engkau menjaga kehormatan suamimu, engkau menjadikannya benar-benar merasa tenteram hidup bersamamu, merasa tenang, dan janganlah engkau menjadikan suamimu menjadi melirik ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi hendaknya engkau menjadikan suamimu seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati segala hak-haknya. Wa huququ az-zawjain jami'ah aw mujtami'ah fi qawlihi ta'ala wa lahun مثل الذي عليهن بالمعروف. مثلما للرجل المطالبة من زوجته من حقوق، كذلك عليه أن يلتزم ويفي بما عليه من حقوق. لا تكون المطالبة من الرجل بالحقوق وهو مقصر في حقوق زوجته، وإنما على كل واحد منهما أن يتقي ربه ويحقق كل ما فيه السعادة والمودة، وبأداء الحق تجاه الآخر بذلك تتحقق السعادة في البيت، وبتحقيق السعادة بين الزوجين هو تحقيق لسعادة الأولاد ولاطمئنانهم وراحتهم، وبالنزاع وبعدم الأدب فيما بين الزوجين يأتي القلق والاضطراب للأولاد ولا يحصل لهم الاطمئنان، وفي ذلك مفاسد كثيرة للأسرة. وإذا راعى كل من الزوجين حق الآخر تتحقق السعادة فيما بينهما، ورأس ذلك أن يتعاونا على طاعة الله وعبادة الله، ولا سعادة في الحياة الزوجية إن لم تكن قائمة على التعاون على طاعة الله. hak-hak antara suami dan istri, semuanya tergabung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan mereka berhak mendapatkan sebagaimana apa yang telah didapatkan oleh suami-suami mereka kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana seorang suami memiliki harapan-harapan dari istrinya, permintaan-permintaan dari istrinya, maka hendaknya dia juga bersiap untuk mendapatkan permintaan yang sama dari istrinya kepadanya. Maka apabila seseorang suami memiliki banyak permintaan terhadap istrinya, namun dia sendiri tidak menunaikan hak-hak istrinya, maka hal ini tidak akan mampu untuk menciptakan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga. Namun apabila seorang suami dengan bijaksana meminta kepada istrinya, kemudian tatkala istrinya juga meminta kepadanya hak-haknya, sama-sama saling menunaikan, maka inilah yang akan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga, yang akan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan bagi anak-anak mereka. Apabila hal ini hilang, seorang suami dengan adab yang buruk, dengan akhlak yang jelek, bermuamalah dengan istrinya, memiliki permintaan yang banyak, namun tidak menunaikan apa-apa yang menjadi hak istrinya, maka hal ini akan menciptakan kondisi yang tidak stabil di dalam rumah tangga, membuat anak-anak tidak teratur, tidak terurus dengan baik, dan tidak akan tercipta yang namanya ketenangan dan ketenteraman. Bahkan ini semua akan menjadi sebab kerusakan di dalam sebuah rumah tangga, sebab kerusakan terhadap pendidikan anak-anak. Namun apabila sebagaimana telah kita jelaskan, apabila seorang suami dan istri saling menjaga hak keduanya, maka akan tercipta hikmah dari sebuah pernikahan, yaitu mendapatkan ketenangan, rasa cinta dan rahmat di dalam rumah tangga tersebut, yang mana semuanya ini, pemberian hak dan permintaan hak ini, akan bisa melahirkan hikmah dari sebuah pernikahan jika dibangun di dalam satu prinsip, yaitu at-ta'awun 'ala tha'atillah, yang mana antara sang suami dan sang istri saling tolong menolong, bahu membahu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Wa adzkur lakum haditsan 'aziman lima fihi min fadl at-ta'awun bain az-zawjayn, wa dhalika في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. انظروا هذا الدعاء وبشمول الرحمة لمن كان هذا شأنه من الزوجين بالتعاون فيما بينهما حتى في قيام الليل. ما بالكم كيف يكون الشأن في التعاون على الواجبات من أداء الصلوات المفروضة والمحافظة عليها في أوقاتها، وأن تحث المرأة زوجها على صلاة الجماعة والذهاب للمسجد. ولا شك أن مراعاة الحقوق وما لكل واحد منهما على الآخر والتعاون في طاعة الله فيه السعادة الحقيقية للأسرة المسلمة. Saya akan sebutkan sebuah hadis yang menunjukkan at-ta'awun, tolong menolong dan bahu membahu antara sang suami dan istri di dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, kemudian ia melakukan salat malam. Tak sampai di situ, ia membangunkan istrinya. Apabila istrinya berat untuk bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya hingga istrinya bangun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang istri. Ia bangun di malam hari, melakukan sholat, kemudian ia membangunkan suaminya. Apabila suaminya merasa berat untuk bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Lihatlah bagaimana ta'awun yang akan melahirkan rahmat dan ketenangan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah bagaimana rahmat ini datang dari kedua pihak, dari suami dan istri, keduanya saling ta'awun di dalam menjaga salat malam. Lalu bagaimana kekirahnya dengan salat-salat yang wajib, salat lima waktu? Tentunya mereka akan lebih menjaga di dalam berta'awun agar masing-masing bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri senantiasa mengingatkan kepada suaminya untuk menjaga salat jamaah. Dengan ta'awun seperti inilah, maka sa'adah hakikiyah, yang namanya kebahagiaan yang hakiki, akan tercipta di dalam rumah tangga seorang muslim. Jazakallah. الآن سؤال خاص للأولاد الصغار. Pertanyaan khusus untuk anak-anak. نبدأ بهذه المجموعة هنا أولاد الخمسة أو الستة. سؤال لهم. Kita mulai dari anak-anak yang terkumpul di sini. Soal untuk mereka. من الصحابي الذي ذكرنا له قصة مع أمه ما اسمه؟ Siapa nama sahabat yang kita sebutkan kisahnya dengan ibunya? أحسنت أبو هريرة. ما قصته؟ تذكر شيء من القصة ولو قليلا؟ Bisa sebutkan kisahnya ولو قليلا. Sedikit. Sebutkan sedikit dari kisahnya. ولو قليلا. Siapa bisa sebutkan kisahnya? أمه كانت مسلمة أو كافرة؟ Ibunya muslim atau kafir sebelumnya? Kafir. طيب. هو ماذا لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ Tatkala Abu Hurairah pergi bertemu Nabi, apa yang diucapkan Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? أحسنت ممتاز جزاك الله خير خلاص تعال يأخذ هدية تعال بطل ما شاء الله ممتاز تعال. ما شاء الله ما اسمه كان عادل عادل ما شاء الله أخذ كذا ما شاء الله بطل ما شاء الله طيب نذهب إلى الكبار أريد أكبركم سنا pertanyaan untuk yang umurnya paling senior. Dan كلكم يصغر نفسه حتى يتزوج. Kata Syekh, saya yakin semua akan menganggap umurnya lebih muda karena ingin menikah lagi. طيب الان سبق ان ذكرنا من لهم حقوق ذكرنا صنفين لهما حقوق وذكر في القرآن ومن عظيم قدرهما أنهما ذكرا مع عبادة الله سبحانه وتعالى أو مع ذاته المقدسة تبارك وتعالى من هما أو من هذان الصنفان والجواب مطلوب أن يكون هنالك دليل معه ولو دليلا واحدا بس المطلوب من الأكبر سنا الجواب قدر الإمكان ليس أكبركم يعني من الكبار شوي هذا الشيخ kita sudah sebutkan hak-hak dan ada dua orang yang mendapatkan hak yang besar Dan di antara besarnya hati yang menunjukkan besarnya hati ini, Allah Subhanahu wa taala mendampingkan penyebutan hak untuk keduanya ini bersamaan dengan keagungan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin orang yang paling usianya paling senior untuk menjawab ini bersamaan dengan satu dalil. لا اترك الكبار طيب مو مشكلة خافوا ان الواحد يقبل على نفسه انه كبير طيب شيخ مسجد سيلاك هذا الشيخ كما في هذا من البركه الموسمي في سبتوا طيب من يجيبنا؟ اريد من هذا الجانب انا هنا هذا الجانب نسمع من هناك الاخوة تفضل من هو صاحب الأزهر؟ تفضل. أصبر علماء. والثاني هما يعني صنفان العلماء والآخر من؟ كله ترجمه الله. ليش قلت كان أنا دوا؟ ulama sudah disebutkan siapa lagi? Al-Walidan. Al-Walidan, ahsan. Hal tadhkur walau ayatan? Baik, tafadhal, jazakallahu khair. Ahsan. Wa sabaq dhikr ma yata'allaq bi al-ayat. Wa tafadhal, ud'uhu. Khalas. Al-jawab maqbul. ونعود إلى الحقوق، وذلك أنه من الحقوق العظيمة يا إخوة حق يتعلق ب أو حقوق تتعلق بالأولاد، الأولاد وما أدراك ما الأولاد، أمر عظيم، وهي أو وهم أمانة في أعناق الوالدين، وكما أنهما نعمة. وكما يفرح المرء بقدوم المولود له فالأمانة والمسؤولية عظيمة، وليست خاصة في إطعامه وإلباسه وتعليمه في أمور الدنيا والرقي فيها، وإن كان هذا مطلوبا، ولكن المقصد العظيم هو صلاح التربية بأن ينشأ أولادنا على حب الدين، على تعظيمه، على التوحيد، حب الإيمان، حب المساجد، حب القرآن، حب الصلوات. وكما تعلمون من الأمر بالصلوات للأولاد وهم أبناء سبب، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبب وطردوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه كلها أمور تربوية عظيمة إذا راعاها الإنسان صلح شأن أولاده. ولكن التقصير الكبير بل الخطر العظيم إذا يعنى الإنسان بولده في أمور الدنيا ولا يعنى بهذه الدرجة في أمور الآخرة، كأن يوقظه ويحرص على إيقاظه للذهاب إلى المدرسة أو الامتحان حتى لا يتأخر، بينما الصلاة قد يتساهل ويفوت وقتها ويصلي بعد خروج الوقت. هذه طامة أن نعظم شأن الدنيا وأن نقصر في شأن الآخرة. Kemudian kembali kita akan menjelaskan hak-hak yang besar di dalam Islam adalah hak tentang anak-anak dan keturunan. Ketahuilah bahwasanya hak-hak terhadap anak-anak ini adalah hak yang sangat agung, dan mereka adalah amanah bagi kedua orang tua mereka. Sebagaimana pula mereka ini, anak-anak adalah nikmat bagi kedua orang tuanya, yang mana kedua orang tuanya sangat berbahagia dengan lahirnya sang anak ini. Kita lihat bahwasanya sebagian orang mereka sangat bersemangat di dalam menjaga kemaslahatan anak-anak ini yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian dan seterusnya berupa perkara dunia. Maka ini adalah hal yang baik, namun ketahuilah bahwasanya itu bukanlah segalanya. Yang paling penting yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua adalah menjaga kesalehan dari anak-anak dan keturunannya. Hendaknya mereka mendidik anak-anak mereka tumbuh di dalam ketaatan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Qur'an, mencintai salat, menjaga salatnya, dan khusus perkara salat hendaknya mereka diajarkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab', wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk senantiasa menjaga salat-salat mereka ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila mereka tidak salat ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Maka perhatikan perkara tarbiyah, pendidikan anak yang besar ini. Bahwasanya anak adalah amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya di dalam mendidik dan menjaga kemaslahatan mereka, khususnya perkara akhirat. Kita perhatikan banyak sekali kaum muslimin yang meremehkan dan tidak memberikan hak yang ideal kepada anak-anak mereka. Di mana kita dapati mereka sangat memperhatikan maslahat duniawi untuk anak-anaknya, namun mereka melupakan maslahat akhiratnya. Di antara sebagian kaum muslimin, sebagian orang tua, mereka begitu keras di dalam menjaga dan begitu disiplin di dalam membangunkan anak-anak mereka untuk berangkat ke sekolah, untuk hadir lebih dulu, lebih pagi tatkala waktu ujian datang. Namun tatkala yang berkaitan dengan perkara salat, mereka tidak disiplin sebagaimana disiplin menjaga anak-anak mereka dalam urusan duniawiyah, sehingga anak-anak mereka salat setelah waktunya keluar dan anak-anak mereka tidak menjaga salat. Maka ini adalah qamah, ini adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin, yaitu tatkala para orang tua lebih memikirkan dan memperhatikan maslahat duniawiyah dan mereka meninggalkan maslahat yang berkaitan dengan agama dan akhirat anak-anak mereka. والذي ينظر في القرآن يجد عناية الأنبياء والمتقين بالدعاء لهم وللذرية، وذلك لأن هذه كما قلنا مسؤولية عظيمة. وأصلح لي في ذريتي، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهكذا علينا أن لا نغفل عن الدعاء، ليس لأولادنا فقط، إنما أعم أولادنا وأولاد أولادنا. Orang yang memperhatikan dan menyimak makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, dia akan mendapati bagaimana perhatian para nabi, demikian pula orang-orang saleh di dalam menjaga kesalehan keturunan-keturunan mereka. Sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang Nabi wa aslih, Nabi Zakaria wa aslih ibni dhurriyyati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an wa aslih li fi dhurriyyati, dan jadikanlah keturunanku keturunan yang saleh. Demikian pula doa Nabi Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkanlah untukku anak keturunan yang baik. Demikian pula doa orang-orang yang ibadah Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penunjuk mata kami. ومن الحقوق المتعلقة بالأسرة ما يتعلق بالأقارب، صلة الرحم أمرها وفضلها عظيم، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم مثرات في المال منسأة في الأجل، وحري ب الزوجين أن يتعاونا على صلة الرحم لكل منهما وتعليم الأولاد هذا التواصل بصلة الرحم. diantara hak yang besar yang harus diperhatikan di dalam Islam yang juga berkaitan dengan rumah tangga adalah hak yang berkaitan dengan kerabat, keluarga dekat. Maka memperhatikan hak mereka dengan silaturahim, dengan menyambung tali silaturahmi adalah perkara yang sangat besar dan keutamaannya sangat agung di dalam Islam. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya silaturahim ini akan menjadikan rezeki seseorang menjadi lapang dan akan memanjangkan umur seseorang. Maka hendaknya suami istri menjaga hak-hak silaturahim kepada kerabat ini dan mereka mendidik anak-anak mereka, mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak mereka untuk melakukan silaturahim kepada karib kerabat. Wa min al-huquq allati yajib an natanabbah laha wa amruha عظيم جدا الحق المتعلق بولاة الأمور المسلمين وحكام المسلمين وذلك لأن لهم الحق العظيم كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أئمتهم الولاة العلماء الحكام المسلمون لهم حق الطاعة ما لم يكن فيما يأمر به معصية لهم حق السمع ويجب الطاعة في غير معصية لهم والتحذير من الخروج على العلماء على الولاة المسلمين وذلك لأن في ذلك مخالفة لشرع الله عز وجل وكم من حديث دال على ذلك وإطباق السلف على النهي عن الخروج والتحذير من الخروج على ولاة أمور المسلمين والمفاسد في ذلك كثيرة يشهد بها القاصي والداني وكلما أمعنا النظر في حكم هذا الشرع العظيم أيقنا أنه من عند الله لأن في الصبر على الحاكم المسلم ولو ظلم ولو جار ولو اعتدى فيه دفع لمفاسد كبرى من خلل في الأمن والاستقرار في البلاد وضرره عليه وظلمه عليه. نحن لا نرضى بالظلم ولا يعني الإقرار للظلم ولكن الدعوة إلى الثورات والخروج على الحاكم بالسبل عديدة فيها مفاسد عظيمة لا يشك في ذلك عاقل وبخاصة فيما نرى في الأيام الأخيرة. ف فتأمل هذا الأمر ومراعاة هذه الأمور من الأمور التي هي من أصول أهل السنة والجماعة تقريرا وتقعيدا في كتب الاعتقاد وفيما ذكروه وكذلك عمليا. نجد آثار كثيرة عن السلف فيها الحرص كل الحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم الخروج على المسلم الحاكم المسلم ولو كان ظالما. ويكفي الإشارة إلى الإمام أحمد ما حصده من ظلم ومن سجن وضرب وغير ذلك، ومع هذا لم يدعو بشيء على هذا الحاكم الظالم، وإنما كان صابرا محتسبا، وذلك لما يعرف بأن هذا هو الذي يجب شرعا في الصبر على الولاة، والأحاديث التي جاءت في الصبر لما؟ لأنه صبر على ما يعتري المحكومين من أمور ولما يترتب على غير ذلك من المفاسد العظيمة. فالمعيار هو معيار الشرع. Di antara hakim berikutnya yang akan kita sebutkan dalam muhadarah ini adalah hakim sangat agung yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Ketahuilah bahwasanya pemimpin kaum muslimin memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di nasihat agama adalah nasihat. Di antaranya nasihat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin, yaitu dengan taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Dan hendaknya kita berhati-hati dari yang namanya memberontak kepada pemimpin ini, khuruj terhadap pemerintah kaum muslimin, karena hal itu adalah penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak nas-nas dari ulama salaf dahulu yang mereka menjelaskan tentang bahayanya untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan manusia yang menyaksikan fenomena yang terjadi dari hasil pemberontakan ini semuanya mengetahui bahwasanya kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan jauh lebih besar dibandingkan kezaliman yang dimunculkan oleh pemimpin tersebut. Ini semua menyaksikannya orang yang jauh ataupun dekat menyaksikan hal tersebut, bahwasanya kerusakan yang lahir jauh lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Maka hendaknya setiap muslim untuk bersabar terhadap kezaliman yang ada dari pemimpinnya. Hendaknya dia terus berusaha untuk bersabar selama hendaknya dia terus bersabar walaupun pemerintahnya melakukan kezaliman, karena inilah yang akan menjadi penghilang dari maksadat yang lebih besar. Karena kalau setiap orang tidak sabar dan ingin menghilangkan kezaliman yang ada, maka sungguh pemberontakan yang mereka lakukan akan melahirkan kerusakan yang lebih besar daripada kehilangan daripada kerusakan yang sudah ada. Maka pemimpin yang zalim, kezalimannya kembali kepada dirinya. Adapun kita harus tetap berpegang dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Terlebih di hari-hari yang kita saksikan di negara-negara di dunia yang semua menyaksikan bahwasanya pemberontakan tidaklah menghasilkan melainkan kerusakan yang lebih besar. Ini adalah usul pokok prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkannya sebagai sebuah kaidah. Mereka menyebutkannya sebagai sebuah takrir bahwasanya inilah aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu sabar dan taat walaupun mereka melakukan kezaliman. Imam Ahmad rahimahullah adalah contoh yang sangat baik dalam perkara ini, yang mana beliau memperlihatkan kesabaran terhadap pemimpin yang sudah memenjarakannya, yang sudah menyiksanya, akan tetapi beliau berpegang dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga beliau memperlihatkan bahwasanya inilah sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya walaupun zalim, yaitu tetap bersabar al-mi'yar yang menjadi barometer adalah bagaimana kita bersabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang menjadi barometer kita adalah barometer Islam. Haqiqatan al-anwan bahrun. موضوع الحقوق الإسلامية بحر وكل واحد منها يأخذ وقتا لو أراد الإنسان أن يتناول كل ما يتعلق به، ولكن ذكرنا بعض هذه الحقوق وهذا لتبيان أهمية معرفتها، وهذا كله يدلنا على أن هذا الشرع الذي راعى صلاح الفرد وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع هذا كله إنما هو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على هذا الدين، وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا. وجزى الله الإخوة المنظمين لهذا اللقاء في هذا المسجد وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وجزى الله أخانا شمس القمر على الترجمة، وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema yang kita bahas pada hari ini hakikatnya adalah laut yang sangat luas dan tidak mungkin kita habiskan dalam satu pertemuan. Akan tetapi apa yang kita sudah sebutkan insyaAllah menjadi isyarat akan mulianya dan sempurnanya agama Islam yang memperhatikan hak-hak secara keseluruhan, baik itu hak yang sifatnya individual, sifatnya keluarga, maupun yang sifatnya lebih luas secara masyarakat dan bernegara. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya agama Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakimul Khabir, yang maha bijak, yang maha sempurna di dalam penciptaannya dan maha mengetahui apa-apa yang paling maslahat bagi hamba-hambanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jazakallahu khairan Syekh Al-Fadhil ala nasihatih al-manfi'ah. Nasallahu alaihi Subhanahu wa taala an yuwaffiq al-jami wa Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam subhanahu